sengaja aku jatuh cinta di saat pertama ku melihat dia. Aku tak mengerti mengapa terjadi, ku harus berjumpa dengannya dan membuat hatimu jadi terluka. Ku akui ini memang salahku, ada sesuatu yang hilang di dalam diriku, perasaan yang dulu begitu indah ternodai hanya karena aku terlalu cepat jatuh cinta. Maafkan atas semua yang pernah kulakukan padamu selama ini. Yang hilang di dalam diriku, perasaan yang dulu begitu indah ternodai hanya karena aku terlalu cepat jatuh cinta. Padamu selama ini, oh maafkan bila aku telah mengingkari sumpah dan kesetiaanku. Janji tak akan lagi mengulang kesalahan yang sama. Sungguh menyesal.